Matius pasal 20. Yan namang parenta mo puang Allah Ta'ala susi raja. Wading di pasang rapang to mang baraba ang goro. Melambik malen na nga to kumande gaji lamang jama jo barabana. Yaton na si patuimi to gajin na mesa dinar sangallo na suami mang jama jo barabana. Yaton na tapte kasera mo malemi lakopasa jo ampu baraba. Nang kita ba tu pira-pira to sumungge mongge bang jo. Nakwa mong kwan ni ya ammi maduang kumande gaji. Male kamu lako baraba ang goroku. Siti naja to gaji. Male mi solangasan pangjaman ni. So si to'o ton natatte 52 mo. Natatte talu karuen. Maleomi jo ampu baraba. Nangah to kumande gaji. Na agi-agi tatte 5 karuen. Maleomi nan nampa una po to sumongge-mongge. Nasabak te'edai jaman. Mekutana mi lako na kuah. Capar mi si jenjenan bangra tang mangjama. Mebali mi tu ulako tau nakua, teeda jaman kiampa. Nakua mo, ya ke susi itu u, malelako kamu bara banggoro ku mangjama. Ya ton nakabu mo allo, nakuan mi ampu bara aba to bandorona. Tambai mi tu ulako to kumande gaji, na dipagaji. Bajah hijolo to undinna mentama, namane ya to jolonan nasitaruhna. Ratu mi to tomang jama mamula tapte 5. Pada natarima mi to gajinna si mesak dinar. Ratu toda mi to menta mamelambi mang jama. Nasanga mi kumua, teedan nala mesak manda dinar natarima. Apan nang mesak bang unari dinar di benni. Yaton natarima mi, si pangenukunukwam mi lako ampu baraaba nakua. Yate emai to menta matapte 5, sanga jangra ya mang jama. Na yate kami mang jamawa banda akan siupu Allah, nala da to opakan Allah, nala pada bang una ya dibenkan. Mebali mi jo ampu bara aba lako salamesa ananakua. Mane, te eda aku kusala lako kalemu. Tangmu si tujuira kakumua, mesa dinar ku pagajian ko sang Allah. Alam itu ugajimu mumale. Canning atingku aku mbeni tu lako to undi mentama, pada toku benko. Teedara kakusipato om pugauki topak kelorangku. Capari mo mangimburu ke mamasena. Nakua omo puang isa. Susi mi joo, yato disanga to malabi, lamin to majiong. Na yato disanga to majiong, lamin to malabi. Yato namale mo puang isa de kota Yerusalem. Natambay mesa mi to 52 anak guruna nakuan ni. Pesadingi i. Menguju miki de kota Yerusalem te eto'o. Nayate aku, anak mentolino, ladi pangolo nak lako kapala imang, sola lako guru agama. Naraktahi lambuno nak. Namanem pangaben nak lako bangsa tangia to Yahudi, na capak-capak nak, na rambi nak, namanem pampang nak. Apa iya ke Allah mang pentalun, ladi patopole nak. Ratu mi indo na Yakub solan Yakub na Yahya lako puang Isa na mesuju di olona na sabak den petak danna na kutanai mi puang Isa na kua. Indo, dendra kapara lunta. Mebali mi na kua. Iya ke mang parenta miki susi raja ke anu, iya te anak kaku sola dua ke waadingi tamang parenta sola. Mesa josa adekananta na mesa josa adekairinta. Nakua mopong Isa. Teda mi isen ni to apa mi peta ada. Lami sarara kampu parri ito kamaparrisanku. Mebali mi nakua. Kisara puang. Nakua mopong Isa. Nang lami puma parri ito kamaparrisanku. Apa iya to la cuma dokko jo kairi kananku tangia isenku. Ya joo, pura napat tantu mo ya ambeku puang Allah Ta'ala inda tola napajio. Ia to na ise mito sang pulo pa anak guruna puang Isa. Jo petak danna Yakub sola Yahya. Magalingasang mingkitay. Ia mo jo o. Natambay ngasan ni puang Isa to anak guruna na kuan ni. Mi isen kumua. Ia to tomang parenta lan lino. To tangkalaja puang Allah Ta'ala. Mpanda sabang taun na. Na ia to tomapangka mangkadami sabang. Apa teeda mi waading susi jo o. Sibalikan na, Ia toto maduang menjadi toto ditaratte, la menjadi to disua-sua. Na ia amiden maduang la menjaonan, parallum pamajongan kalena susi kaunan. Susi te aku, anak mentolino, teda kuratu tamalino lamassua. Aparatur la menjadi to disua-sua, sola lampangaben sunga aku, kumuan na dilabak totolino jomai dosana. Ia to name sumo puang isa jomai kota Yeriko, buda tau undin turui. Demi dua to buta cuma doko joran dan lalan. Ia to na sading misola dua kumualiu mito puang isa, metamba-tamba minakua. Oh puang, batina Raja Daud, teka masekan dika. Maka galli mito buda na suai kama, apala abin andong yori metamba nakua. Oh puang, watina Raja Daud, kamasaikan dika. Kendemi puang isa natambai, nakutaneimi nakua. Apa ratomi kaduangi, laku pugauk laku kalemi. Mebali mi nakua. Oh puang, madoangkan pakita. Masemi penawanna puang isa, nakakai tomatanna sola dua. Tak apa-apa kita misi lalona, anna undin turu puang isa.